Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala al-khamisah. Faedah yang kelima, an-nasihatu li'amatil muslimin, nasihat untuk seluruh kaum muslimin, wa takunu bimahabbatil khairi lahum, adalah dengan menyukai atau mencintai kebaikan untuk mereka. Mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Fayuhibbu lahum ma yuhibbuhu li nafsihi minas shalah. Sehingga dia mencintai kebaikan untuk kaum muslimin seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wat taufiq fi umuri dunya wal akhirah. Dan juga dia menyukai taufik untuk kaum muslimin seperti dia menyukai atau mencintai taufik untuk dirinya sendiri. Itu taufik dalam perkara-perkara dunia atau dalam perkara-perkara akhirat. Dia menyukai, menyenangi, mencintai kaum muslimin mendapat hidayah, taufik. Seperti dia menyukai dan mengharapkan hidayah, taufik untuk dirinya sendiri. Wa an yatamanna lahumul khaira. Dan dia mengharapkan kebaikan untuk kaum muslimin. Berandai kebaikan untuk kaum muslimin. Wa bu'da syarri anhum. Dan dia mengharapkan jauhnya keburukan dari kaum muslimin. Wa yuhibbu ijtima'ahum ala ma yanfa'uhum fi amri dinihim wa dunyahum. Dan dia ingin kaum muslimin bersatu di atas perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, dalam urusan dunia mereka dan dalam urusan dunia mereka. Dia ingin kaum muslimin bersatu untuk meraih apa yang bermanfaat bagi mereka dalam perkara dunia atau dalam perkara agama. Dia tidak ingin kaum muslimin berpecah belah. Wa yakrahu lahumul furqah. Dia benci, enggak ingin kaum muslimin berpecah belah. Wal ikhtilaf, dan berselisih. Wa tafarruq, dan bercerai-berai. Dia enggak suka jika kaum muslimin berpecah belah, bercerai-berai, berselisih dan seterusnya. Karena yang wajib bagi kaum muslimin adalah bersatu. Ijtima', di atas agama ini. Bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang suka berselisih dan suka berpecah belah. Jangan menyerupai orang-orang sebelum kalian yang suka berpecah belah, suka berselisih. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan wajibnya bersatu. Sehingga seorang muslim dia menginginkan kaum muslimin bersatu, tidak berpecah belah. Siapa yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, ya, maka segera dia bertaubat, kemudian berpegang dengan Al-Quran dan hadis, ya. Karena persatuan yang dimaksud di sini adalah persatuan di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman salafus saleh, para pendahulu umat ini yang saleh, para sahabat, para tabi'in dan generasi terbaik umat ini. Bukan dalam artian persatuan masing-masing sesuai dengan pendapatnya, masing-masing dengan mazhabnya, yang penting bersatu. Bersatu dari mana? Ketika berselisih, berpecah seperti ini, ya. Dikatakan bersatu ketika bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia memecahkan diri. Ya. Sehingga tidak benar dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Perselisihan umatku itu rahmat. Nah. Kemudian menisbahkan ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal ini hadis yang enggak ada asalnya, hadis yang lemah, ya, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin sabda Nabi menyelisihi, ya, naam Al-Qur'an, ya. Menyelisihi hadis-hadis beliau yang lain yang menunjukkan wajibnya bersatu, tidak berpecah belah. Nah. Sedangkan berselisih, ya, hanya akan menimbulkan naam dendam, kedengkian, ya, dan seterusnya, bukan rahmat, ya, tetapi apa? Azab. Perselisihan itu adalah azab. Nah. Yang wajib bagi kaum muslimin adalah bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia bertaubat dan kembali rujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Jangan terus-menerus dan larut dalam kesalahan, ya, dalam kesesatan, ya, dalam penyelisihan terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk nasihat untuk kaum muslimin adalah seorang dia mencintai kebaikan untuk kaum muslimin, ya, seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia ingin kaum muslimin mendapatkan taufik, ya, dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat, ya. Nah, dia ingin kaum muslimin jauh dari segala macam keburukan. Dia ingin kaum muslimin bersatu, ya. Nah. Dan dia tidak ingin kaum muslimin berpecah belah dan seterusnya. Ini diantara bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Wa an yabdhula lahum nusha wal mashurata fima yanfa'uhum. Juga diantara bentuk nasihat untuk kaum muslimin adalah, ya, dia mengerahkan, ya, nasihat untuk kaum muslimin, yaitu memberikan nasihat untuk kaum muslimin dan memberikan saran, ya, arahan kepada kaum muslimin dalam perkara yang bermanfaat bagi mereka. Wa ya'udu 'alaihim bis-shalah, dan dia memberi manfaat, memberi faedah, ya, kepada mereka kaum muslimin, ya, mengarahkan mereka kepada as-shalah, kesalehan, kebaikan. Wa yashfaqu 'alaihim birahmati saghirihim, dan hendaklah dia berbelas kasih kepada kaum muslimin, dengan menyayangi orang-orang mudanya mereka, wa fakirihim dan orang-orang fakirnya mereka, wa ajizihim dan orang-orang lemahnya mereka. Orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang muda dari kalangan kaum muslimin, hendaklah na'am kita mengasihinya, menyayanginya. Wa yuqaddiru kabirahum wa yahtarimahu. Dan hendaklah dia, itu seorang muslim, memuliakan orang-orang tuanya dari kalangan kaum muslimin, memuliakan dan menghormatinya. Wa yahzana li hazanihim, dan hendaklah dia bersedih ketika kaum muslimin bersedih. Wa yata'allam li musabihim, dan dia merasa sakit ketika kaum muslimin mendapat musibah. Wa yafrahu li farahihim bima yujaddidullahu lahum minan ni'am, dan dia merasa senang ketika kaum muslimin gembira mendapatkan nikmat-nikmat yang baru dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yandafi'u anhum minan naqam, dan dia merasa senang, gembira ketika kaum muslimin terhindar dari bahaya yang mengancam mereka. Ini diantara bentuk-bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Orang yang telah melakukan hal-hal tadi yang disebutkan tadi, maka dia telah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Walaupun dia tidak berceramah di hadapan kaum muslimin, walaupun dia tidak face to face di hadapan kaum muslimin, ya. Tapi dengan melakukan hal-hal tadi, ya, menyukai kebaikan untuk kaum muslimin seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dia menginginkan kaum muslim mendapatkan taufik di dunia dan dalam perkara dunia dan dalam perkara akhirat, dia ingin kaum muslimin jauh dari keburukan, dia ingin kaum muslimin bersatu, tidak berpecah belah, tidak berselisih, ya. Dia mengasihi kaum muslimin, yaitu orang-orang kecilnya mereka, orang-orang fakirnya dan orang-orang lemahnya mereka, dan dia memuliakan orang-orang tuanya, tokoh-tokohnya dan seterusnya dari kalangan kaum muslimin. Dia sedih ketika kaum muslimin sedih. Dia merasa sakit ketika kaum muslimin terkena musibah. Dia senang dengan gembiranya kaum muslimin. Dan seterusnya. Nah, jika dia melakukan hal-hal seperti ini, maka dia telah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Wa an yub'ida anhum kullama yunafi dhalika min al-haqdi wal hasadi wal ghashi wal khida'i wa ghairi dhalika mimma yadurruhum. Dan hendaklah seorang muslim dia menjauhkan kaum muslimin dari setiap perkara yang menafikan hal-hal di atas. Seperti menjauhkan dari kaum muslimin, ya, sifat haqad, sifat dengki, wal hasad, hasad, ya, wal ghas, penipuan, wal khida, ya, tipu daya, wa ghairi dzalika mimma yadurruhum, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang berbahaya, bermudarat bagi kaum muslimin. Hendaklah dia menjauhkan kaum muslimin dari hal-hal yang seperti ini. Menjauhkan kaum muslimin dari hal-hal yang menyebabkan perselisihan di tengah-tengah mereka. Menjauhkan kaum muslimin dari perkara-perkara yang bisa bermudarat bagi mereka, ya. Tidak hasad, tidak dengki, ya, tidak menipu, ya, tidak membuat makar, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang berbahaya bagi kaum muslimin. Wa minan nasihil muslimin, Dan di antara bentuk nasihat untuk kaum muslimin, al-qiyam bihuquqihim, adalah menunaikan hak-hak mereka. Hak-hak kaum muslimin ditunaikan. Ini merupakan bentuk nasihat untuk kaum muslimin, menunaikan hak-hak saudaranya. Fahunaka hukukun amatun, di sana ada hak-hak yang umum sifatnya. Karoddis salam, seperti menjawab salam. Ketika ada seorang muslim salam kepada kita, kaum muslimin salam kepada kita, maka kita jawab salamnya. Menjawab salam adalah menunaikan hak saudara se-Islam. Wa tashmitil atis, juga seperti mentashmit orang yang bersin. Ketika orang muslim yang bersin ini membaca alhamdulillah, maka kita tashmit dengan mendoakan yarhamukallah. Nah, ini tashmitul atis, ini hak kaum muslimin. Ketika seorang muslim bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita mentashmitnya dengan mendoakan yarhamukallah. Wa iyadatil mardha, dan juga seperti menjenguk orang-orang yang sakit. Ini hak mereka kaum muslimin, dijenguk ketika sakit. Wa tiba'il janais, dan mengikuti jenazah mereka, mengiringi jenazah mereka, mengantarkan jenazah mereka ke pekuburan. Ini hak kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain ada 6. Ya. Di antaranya ini. Idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Jika dia salam kepadanya, maka jawab salamnya. Nah, wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu, penuhi undangannya. Nah, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Nah, jika dia sakit, maka kunjungi, jenguk. Nah, jika dia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya, antar jenazahnya. Dan seterusnya dari hak-hak kaum muslimin secara umum. Wa du'a lil ahya wal amwat, dan juga mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang masih hidup dan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Ini merupakan hak-hak mereka, hak-hak kaum muslimin secara umum. Mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang masih hidupnya dan orang-orang yang sudah meninggalnya. Wa hunaka hukukun khasun, khasatun, dan di sana ada hak-hak kaum muslimin yang khusus. Kullun fima yakhussuhu wa yunasibuh. Masing-masing dalam perkara yang khusus bagi muslim tersebut dan yang sesuai dengan muslim tersebut. Minal aqarib, seperti jika yang muslim itu atau kaum muslimin itu adalah kerabatnya, ada hak-hak khusus. Dari kerabat yang muslim. Wal jiran, demikian pula jika kaum muslimin itu adalah tetangga kita, ada hak-hak khususnya. Wal aqran, atau jika kaum muslimin tersebut adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, maka ada hak-hak persahabatan, hak-hak pertemanan. Wal asdiqa, nah, pertemanan, persahabatan. Jika kaum muslimin tersebut adalah mereka ini, kerabat atau tetangga atau sahabat, kawan, teman dan seterusnya, maka mereka memiliki hak-hak yang khusus. Nah, ini makna an-nasihatu li'amatil muslimin, nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian as-sadisah, faedah yang keenam. Wa hakadza, dan demikianlah seterusnya. Fan nasihatu kalimatun jami'atun tatadhammanu qiyaman nasihi lil mansuh lahu biwujuhil khairi wal birri iradatan wa fi'lan. Nasihat adalah kalimat yang ringkas tapi padat, ya, yang mengandung enam bangkitnya orang yang memberi nasihat, ya, untuk orang yang dinasehati, ya. Nasihat enam dalam segala macam bentuk kebaikan dan kebajikan, ya. Iradatan, ya, dia melakukannya secara niat, ya, wa fi'lan atau dengan perbuatan langsung, langsung memberikan nasihat, langsung mengarahkan. Nah, fahiya bimuthabatil qalbi tahiril at-tahiris salim lil mansuh lahu, ya. Maka nasihat itu seperti hati yang suci yang selamat, nah, yang sehat, hati yang suci yang sehat, nah, untuk orang yang diberi nasihat. Anugerah, ya, nasihat itu anugerah, ya, yang berharga bagi orang yang dinasehati. Ya. Maka bersyukur ketika masih ada yang menasehati. Wahyan nafi'atun lil nasi wal mansuh, dan nasihat itu bermanfaat bagi yang memberi nasihat dan bagi yang diberi nasihat. Ya. Fa'aman nasih, adapun manfaat bagi orang yang memberi nasihat. Falimma yuhasiluhu minal ajri wassawab, adalah karena pahala dan balasan yang akan dia raih. Pahala besar bagi orang yang memberi nasihat. Walimma yasurruhu wa yafrahuhu min athari nushihi wa a'malihi tayyibah. Dan juga diantara manfaat untuk orang yang memberi nasihat, ya, adalah dia senang, gembira dengan apa? Dengan asar nasihatnya, dengan, ya, buah dari nasihatnya, buah dari perbuatannya yang baik, dengan mengarahkan orang lain dalam kebaikan, nah, mengarahkan orang lain ke jalan yang baik, nah, dia senang, gembira, ya, terhadap buah dari nasihat yang dia berikan kepada orang lain. Di samping pahala yang dia dapatkan, ini manfaat bagi yang memberi nasihat. Wa amal mansuh lahu, adapun manfaat bagi orang yang dinasihati. Falima yahsulu lahu min khairi dunya wal akhirah bisababi taujihin nasihin wa irsyadil muhibbin wad dalalati ala wujuhil khairi was salati wal falah. Adapun manfaat bagi yang diberi nasihat, ya, adalah karena orang yang diberi nasihat ini dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, karena sebab tadi arahan dari orang-orang yang menasehatinya. Ya, karena sebab petunjuk dari orang-orang yang mencintainya. Nah, ya, karena sebab bimbingan, nah, terhadap, ya, segala macam bentuk kebaikan. Segala macam bentuk kesolehan, wassalahi, wal falah, dan segala macam bentuk falah, ya, keberuntungan. Ini manfaat bagi orang yang diberi nasihat. Dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat karena sebab arahan dan bimbingan dari orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Yang tadinya dia tersesat ketika diberi nasihat, maka dia kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalur yang lurus, ya, dan meninggalkan jalan yang sesat, ya. Maka dia beruntung dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Faqad qala Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, sungguh Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala telah berkata, Ma adraka indana man adraka bikasratis salati wassiyam. Wa innama adraku indana bisakha'in nafsi wa salamati sadri wa nushi lil ummah. Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah seseorang dia mendapatkan kemuliaan ya, atau menjadi mulia dalam pandangan kami ya, bukanlah karena sebab banyaknya sholatnya dan puasanya. Innama adraku 'inda nabi sakha'in nafs. Hanya saja mereka mendapatkan ya, kemuliaan dalam pandangan kami ya, karena kedermawanan jiwanya. Wa salamati sadr, dan karena keselamatan hatinya. Ya, bersihnya hatinya. Dermawannya. Wa nushi lil ummah, dan karena dia memberi nasihat kepada umat. Nah. Wa syahid wa nushi lil ummah. Nah. Memberi nasihat kepada umat ini. Ya. Maka seorang muslim jika dia dimintai untuk memberi nasihat, untuk menasihati orang lain, maka hendaklah dia memberikan nasihat tersebut semampu dia. Idza stansahaka fansahhu. Jika saudaramu seislam meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Dengan demikian dia telah menunaikan hak-hak saudaranya se-Islam. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Baik. Selesai dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Masih ada beberapa hadis lagi dalam bab ini. Ada kurang lebih 5 hadis lagi atau 6 hadis lagi. Nah, 5 hadis lagi dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Taib naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.